abaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, surut kehendakmu. Kelemahan kuasamu sempurna.